الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله المسلمين جمع صلاة المغرب yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh Imam Syarh Imam An-Nawawi Yahya bin Syarah rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tepatnya kita sudah masuk ke dalam bab mengenai at-tafkir atau dalam istilah kita tafakkur, berpikir, mempergunakan pikiran, mengolah pikiran untuk kemudian mencapai suatu tujuan yang mulia yang intinya berpikir tersebut supaya seorang mengerti tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia adalah suatu yang fana yang akan sirna. Adapun akhir adalah negeri yang abadi. Sekarang selamanya seorang di negeri akhir tersebut yang kemudian akan membawa seorang untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah bertafakkur memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya dirinya, betapa buruknya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah sampai kepada ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ayat tersebut, ayat yang kedua tadi sebetulnya terdiri dari rangkaian dari dua ayat. Rangkaian dari dua ayat yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-190 dan ke-191. Kita telah menyebutkan dan menjelaskan tentang ayat yang ke-190 yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Setelah kita jelaskan ayat tersebut yang kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang 190 atau 191 mengenai penjelasan siapakah ulul albab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifat-sifat mereka ulul albab tadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan mereka berbaring. Artinya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan mereka. tidak perlu satu waktu pun kecuali ulul albab tersebut, orang yang memiliki pikiran. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Fayyim rahimahullah taala di sini bahwasanya zikrullah itu ada dua jenis. Yaitu zikrullah dengan lisan, berzikir kepada Allah dengan lisan, ini ada dua jenis. Ada yang jenis yang pertama itu jenis zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak ini bisa diamalkan kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Yang dimana seseorang hendaknya memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kesempatan. Seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri atau berduduk atau kemudian berbaring, ini zikir mutlak. Bisa dengan takbir atau tahlil atau tahmid ya, atau tasbih dan juga zikir-zikir yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pria yang datang kepada Rasulullah mengajukan tentang syariat Islam yang sudah demikian banyaknya. Ketika zaman Rasulullah, syariat Islam terus bertambah. Turun wahyu, kemudian disyaratkan tentang perkara ini. Turun wahyu lagi, disyaratkan tentang perkara yang lain. Maka karena banyak yang syariat Islam tersebut, orang tadi mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan inna syara'i al-islami kathrat 'alayya wa inni kabirun fa awsini. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah demikian banyaknya aku rasakan. Dan sesungguhnya aku ini orang yang sudah tua, artinya untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib mungkin masih bisa. Namun untuk melakukan banyak ibadah-ibadah yang sunnah yang disyariatkan mungkin saya lemah. Maka berikan wasiat kepada Rasulullah SAW, fa'us ini. Maka berikan wasiat kepada aku. Maka Rasulullah SAW membimbingkan dengan suatu ibadah yang mulia namun ringan. Mulia, besar, mahal, insya Allah Subhanahu wa ta'ala namun ringan. Rasulullah SAW berutusan kepada orang tadi, mewasiatkan, la yazalu lisanuka raqiban bizikrillah. Senantiasa hendaknya lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan waktunya berzikir, misalnya pagi hari atau petang hari atau kemudian setelah sholat atau waktu-waktu yang lainnya. Kapanpun, senantiasa dari apa? Seluruh waktu. Sekarang, nanti, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa. Ini apa? Zikir yang mutlak. Maka tidak mengapa seorang sambil bekerja misalnya, atau sambil duduk dengan temannya, dia mendengarkan pembicaraan temannya, namun tulisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mengapa. Dan sangat disenangi, sangat dianjurkan dalam syariat Islam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha 'ala kulli ahyanihi." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu beliau. Ini keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Sambil berjalan, sambil bekerja, sambil ketika beliau bersama keluarganya, ketika bersama sahabatnya, selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah baik dengan hati beliau atau dengan lisan beliau. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang seharusnya kita contoh. Salah satu teladan bagi kita di mana maka kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Maka hendaknya setiap kali kita ingat bahwasanya ternyata kita sudah lalai, mungkin 1 jam atau 2 jam atau bahkan lebih dari itu belum berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usahakan untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, saya tadi tersibukkan karena saya bercengkrama dengan keluarga, karena saya ada kepentingan, karena saya tadi ada pekerjaan, saya belum berpikir sepanjang ini. Maka tidak mengapa untuk kemudian kita bertaubat darinya, karena taubat apa? Taubat ada yang wajib, yaitu meninggalkan perkara-perkara, ketika dia mengerjakan perkara-perkara yang haram, yang wajib bertaubat darinya. Dan taubat ada yang sunnah, ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang sunnah yang seharusnya dia dilakukannya, yang yaitu apa, diajurkan baginya untuk dilakukannya, seperti zikir seperti itu. Ketika dia meninggalkan yaitu perkara yang wajib, misalnya meninggalkan sholat sedemikian lamanya, bertahun-tahun tidak pernah sholat, wajib dia bertaubat, ini wajib. Nah, ketika dia meninggalkan zikir beberapa saat lamanya, 1 jam, 2 jam, tidak mengapa, dia bertaubat, karena taubatnya sunnah. Astagfirullah, saya lupa berzikir kepada Allah. Ini sesuatu yang sunnah, sesuatu yang baik. Dimana taubat ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka beristighfar kepada Allah, dan juga termasuk berzikir. Astagfirullah, saya lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaiannya, dan kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pula jenis yang kedua, zikir yang muqayyad. Muqayyad itu apa? Lawan dari mutlak. Kalau mutlak itu setiap saat, setiap waktu. Adapun zikir yang muqayyad, yaitu zikir yang dikaitkan. Muqayyad artinya apa? Dikaitkan dengan jumlah tertentu atau dengan keadaan tertentu. Ini banyak juga jenisnya. Seperti zikir ketika sholat misalnya. Dalam sholat mengandung zikir. Ketika ruku, ketika sujud, subhanallah, dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian juga setelah salam ada zikir. Ya. Dimana kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah, dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian juga zikir ketika masuk ke dalam rumah atau keluar rumah. Atau zikir ketika safar, ketika naik di atas kendaraan. Atau zikir ketika akan tidur. Zikir ketika terbangun dan tidur. Banyak. Zikir-zikir muqayyad. Itu zikir-zikir yang dikaitkan dengan suatu keadaan tertentu, suatu waktu tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Tidak lain juga supaya manusia itu selalu berada dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pun ketika hendak masuk ke dalam toilet, dalam WC, kemudian saja pun diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, sampai ketika keluarnya pun diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, berangkat ke masjid ada zikirnya, masuk dalam rumah ada zikirnya. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyenangi dari hambanya, bahwasanya dia diingat, atau Allah Subhanahu Wa Taala selalu diingat oleh hambanya tersebut. Maka inilah yang seharusnya kita amalkan, berusaha untuk berzikir dengan zikir-zikir yang mutlak tadi pada setiap saat dan setiap waktu kita, dan berusaha untuk menghafalkan dan mengamalkan zikir jenis yang kedua, zikir muqayyad. Kalau mungkin sekarang kita belum hafal zikir masuk masjid misalnya, ya coba di rumah, coba untuk dihafalkan, dan besok diamalkan beberapa hari setelahnya, setelah dia rutin melakukan zikir muqayyad ketika masuk dan keluar masjid misalnya, hafalkan zikir yang lainnya, demikian seterusnya. Ya. Sehingga seorang terbiasa untuk selalu berada dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan zikir-zikir yang muqayyad dia ingat ketika keadaan-keadaan tertentu, sangat dimungkinkan dalam keadaan-keadaan yang lainnya, yang keadaan-keadaan yang sebetulnya tidak ada zikir muqayyadnya, dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian berzikir dengan zikir yang pertama, zikir mutlak. Ketika dia masuk masjid, ingat Allah Subhanahu Wa Taala berzikir. Keluar masjid juga ingat Allah Subhanahu Wa Taala berzikir. Sangat dimungkinkan ketika dia apa? berjalan pulang pun dia tidak lupa, tidak lalai ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika masuk dalam rumah dia berzikir dengan zikir mukayyad. Sangat dimuliakan ketika dia duduk bersama istri dan keluarganya. Ya. Dia ingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang mutlak. Kemudian juga disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya zikir itu ada dua tingkatan. Zikir yang sempurna dan zikir yang naqis, yaitu kurang. Zikir yang sempurna itu apabila dalam keadaan seseorang berzikir dengan lisannya dan hatinya kemudian mencocoki zikirnya tersebut. Dia mengatakan subhanallah. Tahu enggak artinya? Subhanallah. Maha suci Allah. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari segala macam kekurangan. Kalau manusia banyak kekurangannya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan sama sekali. Maka kita katakan subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan. Nah, ketika kita sudah memahami makna ini, ketika kita mengucapkan subhanallah, tingkatan yang sempurna itu apa? Kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam hati kita. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan tersebut. Ini zikir yang sempurna. Dan juga ketika mengatakan Allah Akbar atau zikir-zikir yang lainnya, ketika mengatakan la ilaha illallah, ya, betul-betul mengetahui maknanya dan menghadirkannya di dalam hatinya. Ketika mengatakan alhamdulillah, betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan astaghfirullah, bukan sekedar di lisan saja, betul-betul dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang sah, ya, zikir yang sempurna. Adapun zikir yang naqis, zikir yang kurang, yaitu ketika zikirnya hanya dengan lisan saja, akan tetapi hatinya lalai. Dan kebanyakan manusia, termasuk pula kita, mungkin seperti ini keadaannya ketika berzikir. Ketika berzikir pada saat sholat, katakanlah. Zikir ketika sholat, ketika rukuk, subhanarabbiyal azim, tidak tahu yang dipikirkan apa. Melayang pikiran kita, tidak tahu mana. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan ya, bimbingan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa memperbaiki diri kita. Kita sadari kekurangan tersebut dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Padahal itu ketika sholat. Sholat ini apa tujuannya? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waktu sholat lirikri dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Dalam keadaan sholat tersebut tujuannya khusus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak berzikir kepada Allah, berzikir kepada apa yang ada di rumah kita, ada apa yang ada di kantor kita, apa yang ada di tempat usaha kita. Bukan berzikir kepada Allah, tapi berzikir kepada zikir itu artinya apa? Mengingat. Mengingat apa-apa yang kemudian tidak pada tempatnya untuk diingat di pada saat sholat tersebut. Ketika sholat selesai diingat adalah Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah dan juga hatinya pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada zikir-zikir setelah sholat pun kita lalai, ya, tidak menghayati apa yang kita baca dalam zikir-zikir kita. Namun tentu saja tetap dia mendapatkan pahala dari zikirnya tersebut. Dengan catatan bahwasanya sholat itu khusus. Ya. Kalau dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada sholat tersebut, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala darinya. Ya. Ini khusus sholat. Ya. Ketika atau dia mendapatkan pahala dari sholat tersebut sesuai kadar yang dia melihat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kadar yang dia khusyuk padanya. Kalau setengah ya setengah, kalau seperempat ya seperempat, kalau sepertiga ya sepertiga, kalau sepersepuluh ya sepuluh, sepersatus ya sepersatus, itu pahala ketika sholat. Ini ada dalilnya langsung dari Rasulullah SAW. Ya. yang makanya adalah tidaklah seorang itu dia berpaling selesai dari sholatnya, ya, kecuali dia tidak mendapat dengan sholatnya kecuali setengahnya saja, sepertiganya saja, seperempatnya saja, kemudian dilanjutkan sampai sepersepuluh oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi dikatakan apa? Kekhusyuannya berbeda-beda. Ada yang benar-benar khusyuk dari awal sampai akhir, ada yang kemudian kurang dari itu, mungkin keempatnya saja. Nah, adapun zikir-zikir yang lainnya, walaupun dia berzikir hanya dengan lisan, tapi yang manjur, itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa juga seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati saja. Ya. Walaupun dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya, tidak bertasbih, tidak bertahmid, namun dengan hatinya dia mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, merenungkan tentang cinta-cinta Allah, merenungkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga zikrullah dengan hatinya. Maka perkara yang seperti ini membawa dampak yang lebih besar daripada berzikir dengan lisan. Walaupun berzikir dengan lisan 100 kali ataupun 1000 kali atau lebih dari itu, namun tidak dihayati, bisa jadi yang lebih berpengaruh, memberikan dampak, menambah keimanan, yaitu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya saja. Diam, biasanya diam. Tidak mengucapkan apa-apa, tapi dia merenung. Dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat balasan Allah berupa surga, mengingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka. Kemudian dia berharap dan takut, menangis. Ini adalah suatu yang berdampak besar bagi diri seorang daripada berzikir dalam zikir yang banyak, namun tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali dalam hatinya. Kemudian ciri dari seorang atau orang-orang yang dikatakan ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran disebut sebelahnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi tersebut. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi ini secara batil, yaitu sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Maka ketika melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan di bumi, dia segera sadar bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tersebut pasti ada tujuannya. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki nama Al-Hakim, memiliki hikmah dalam setiap perbuatannya. Dan setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya. Menciptakan langit dan bumi tidak mungkin tidak ada hikmahnya, tidak mungkin tidak ada tujuannya. Ya. Maka segera dia mengetahui bahwasanya pasti penciptaan langit dan bumi ini pasti ada tujuannya. Ya, bukan sesuatu yang sia-sia saja. Maka apa tujuan dari penciptaan langit dan bumi tersebut? Tidak lain adalah sebagai sarana bagi manusia untuk memanfaatkannya, untuk menggunakannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan penciptaan langit dan bumi, supaya manusia dapat memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dirinya pun ada tujuannya. Itu tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Adapun orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang menyangka dan meyakini bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini sia-sia saja, tidak ada tujuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardha وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi ini dalam keadaan sia-sia. Dan apa yang ada di antara keduanya, isi daripada langit dan bumi ini, dan seluruh penciptaan langit dan bumi ini tidaklah diciptakan dengan sia-sia saja. Zalika wadul ladzina kafaru, itulah prasangkaannya, pemikirannya orang-orang yang kafir. Fawailul ladzina kafaru min an-nar. Maka celakalah orang-orang yang kafir tersebut dari azab api neraka. Surah Shad ayat yang ke-27. Maka kalau saja ada seorang yang menyangka bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini tidak ada tujuannya, diciptakan karena sia-sia saja, maka yang seperti ini adalah persangkaan yang kemudian akan menjadikan dia sebagai penduduk neraka, akan menjadikan dia sebagai penduduk neraka. Ada orang mukmin meyakini apa? Meyakini bahwasanya langit dan bumi ini bukan diciptakan sia-sia, namun untuk suatu tujuan, yaitu supaya dimanfaatkan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, itu orang-orang yang memiliki pikiran yang lurus dari ulul albab, mereka mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan. Apa ya kekurangan yang diinginkan pada kalimat mereka ini? Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sia-sia. Maka mereka mengatakan subhanaka, maha suci Engkau. Tidak mungkin Engkau menciptakan langit dan bumi ini dalam keadaan sia-sia seperti itu. Fa min al-'adzabannar. Maka lindungilah kami dari azab api neraka. Maka di sini ada faedah bahwasanya hendaknya seorang bertawassul dalam doanya dengan tawassul yang syar'i. Tawassulnya di sini apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Subhanaka. Maha suci Engkau. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Mengatakan taqina azabana. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari azab api neraka. Maka inilah adab dalam berdoa. Hendaknya seseorang ketika berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, mengatakan misalnya Engkau lah Zat yang Maha Kaya, adapun aku adalah seorang yang fakir, seorang yang membutuhkan pertolonganmu ya Allah, seorang yang membutuhkan rezeki darimu ya Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, baru kemudian memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlindungan dari azab api neraka itu dapat terrealisasi dengan dua perkara. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala melindungi orang tadi dari perkara-perkara dosa, memberikan taufik kepadanya supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Berarti ini apa? Melindungi dia dari api neraka. Karena sebab masuk dalam neraka tidak lain adalah perbuatan-perbuatan dosa. Atau jenis yang kedua, atau kemudian cara yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba yang terjatuh ke dalam dosa mendapatkan taufik untuk kemudian bertaubat darinya. Jadi ini dua perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala melindungi seorang dari api neraka, yaitu melindungi dia dan kemudian menjadikan dia tidak terjatuh kepada perbuatan dosa, menjadikan dia terjauhkan dari perbuatan dosa, menjadikan dia orang yang benci terhadap perbuatan-perbuatan dosa, atau menjadikan dia seorang yang mau bertobat dari dosa-dosa yang dia perbuat. Maka ketika seorang betul-betul mengharapkan untuk diselamatkan dari api neraka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari api neraka, lihat kepada dirinya sendiri. Dia akan mengetahui apakah doanya tadi ketika dia mengatakan ya Allah lindungilah aku dari azab api neraka. Dia akan mengetahui doanya dikabulkan atau tidak ketika dia melihat keadaannya sendiri. Apakah dia kemudian terjauhkan dari perbuatan dosa atau tidak? Kalau dia terjauhkan dari perbuatan dosa, berarti dia telah dikabulkan doanya tadi untuk dilindungi dari api neraka. Atau tidak, kemungkinan yang kedua, bisa jadi dia terjatuh kepada dosa. Tapi kemudian ternyata dia diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Itu pun menunjukkan bahwasanya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari api neraka dikabulkan. Ada muslim yang berdoa setiap hari, setiap malamnya, setiap siangnya, setiap yaitu waktu hati yang mustajab, ya Allah, lindungilah saya dari api neraka. Ketika dilihat pada perbuatannya, banyak dosa yang dia lakukan dalam keadaan dia tidak peduli. Dan dia pun tidak bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Ya, maka ketahuilah bahwasanya doanya belum dikabulkan. Doanya belum dikabulkan. Mungkin dia tidak betul-betul meminta ketika mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dilindungi dari api neraka tersebut. Mungkin hatinya lalai. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ijabah, memberikan atau mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya. Tidak mengabulkan suatu doa dari hati yang lalai. Maka hendaknya kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari api neraka, yang tidaklah seorang merasa aman dari api neraka kecuali seorang yang betul-betul tertipu. Betul-betul seorang yang ujub, bangga diri. Sangat dikhawatirkan orang yang seperti ini. Merasa bahwa dirinya aman dari api neraka, sangat dikhawatirkan dia akan menjatuh dalam api neraka. Hendaknya kita betul-betul tidak merasa aman dari kekufuran, dari kemunafikan, dari azab api neraka, dari segala macam keburukan. Hendaknya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Umar bin Khattab, sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan, merasa takut bahwasanya beliau tertimpa kemunafikan, apalagi kita. Hendaknya kita betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan seorang dalam api neraka. Maka inilah penyebutan tentang sifat-sifat dari ulul albab, yaitu orang-orang yang selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan sampai kepada kesimpulan bahwasanya penciptaan langit dan bumi tersebut tidak mungkin diciptakan sia-sia, bukan karena suatu tujuan tertentu. Maka kemudian mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari api neraka. Inilah orang-orang yang dikatakan ulul albab. Kemudian akan disebutkan ayat yang selanjutnya, ayat pada surat Al-Ghasyiyah, ayat yang ke-17 sampai 21. Namun sebelum kita masuk kepada ayat ini, mungkin ada yang akan ditanyakan, maka dipersilakan terlebih dahulu. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala Allah ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana unta tersebut diciptakan, dan kepada langit bagaimana langit tersebut ditinggikan, dan kepada bukit-bukit atau gunung-gunung, bagaimana bukit-bukit tersebut atau gunung-gunung tadi ditegakkan, dan kepada bumi, bagaimana bumi tersebut dihamparkan. Pada akhir maka berikanlah saya peringatan, innama anta mudzakkir, sungguhnya engkau adalah orang yang memberikan peringatan. Surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17 sampai 21. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzurun tidakkah mereka melihat? Di sini ada dorongan bagi seorang untuk melihat kepada apa yang ada di sekitar kita dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya. Di langit, di bumi, ataupun dalam diri kita, itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam tubuh kita itu banyak tanda-tanda dan yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang mempelajari kesehatan tahu mengenai tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala pada tubuh manusia. Pernah saya diberitahukan oleh seorang ahli saraf bahwasanya gerakan manusia untuk melangkah satu langkah saja itu begitu rumitnya kalau dilihat dari ilmu saraf. Kalau misalnya gerakan mengangkat kaki itu otak kanan sekian persen, otak kiri sekian persen. Kalau untuk kemudian menurunkan kakinya itu berubah lagi sekian persen, begitu rumitnya. Maka ketika orang tertimpa penyakit stroke, ini buyar semuanya, buyar semuanya. Jadi gerakannya apa? Gerakannya tidak bisa, yaitu normal kembali. Kenapa? Karena sudah yaitu tidak teratur sebagaimana keadaan seorang ketika masih sehatnya. Maka begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala termasuk apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 tadi atau ayat yang ke-20 tepatnya. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada empat perkara. Melihat dan memikirkan tentu saja. Pertama melihat kepada unta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta tersebut. Unta tersebut memiliki badan yang besar. Tenaga yang kuat. Bisa membawa barang-barang yang begitu banyak. Kalau pada zaman dahulu, alat transportasi yang paling utama, yang paling bisa diandalkan yaitu adalah unta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syaqqil anfus." Surah An-Nahl ayat yang ke-7. Dan unta-unta tersebut dapat membawa barang-barang berat kalian ke suatu negeri yang kalian tidak akan bisa mencapainya kecuali dengan rasa sulit dalam jiwa-jiwa kalian. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan seperti ini begitu kuatnya, ya, begitu besarnya, namun tunduk kepada manusia. Sampai pun katakanlah seorang anak kecil yang menuntunnya, maka orang tersebut akan bisa dituntun. Mudah untuk dituntun. Nah kalau unta tadi berontak, ya, gampang untuk kemudian mengalahkan anak kecil tadi. Gampang untuk kemudian dia berlari dan sulit bagi manusia untuk menangkapnya. Sulit untuk kemudian mendapatkannya kembali kalau mau untuk kemudian lari. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya bagi manusia. Ini apa? Ini adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunjukkan dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunjukkannya pada ayat ini. Apalah yang buruk nanti lagi bila kita fakul ya Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ayat-ayat ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillah taala. Sallallahu alaihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين